Spesial kembali bareng semuanya. Ayo kita panggil sama-sama Mas J.O. Bro. Sopo sing gelem takai jamu anti melarat? Iki lho jamune ya Bu ya. Ramayana. Terima kasih. Belanjanya gak berjanji. wong loro.